Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di masjid dan juga kaum muslimin yang memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama dengan kami dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang besar, yaitu berada dalam naungan tauhid, berada dalam bimbingan ilmu, berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, yang insyaallah kita akan kita bahas lanjutan. Kalau tadi disebut ad-da'wah dawa, mudah-mudahan ya tidak keliru, karena di jadwalnya adalah memang prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, buah karya Ustaz bin Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Prinsip dasar Islam, para jemaah, segala sesuatu itu memiliki dasar, ya, sebagaimana perkataan para ulama, likulli fannin lahu usuluhu. Setiap cabang ilmu pasti punya dasarnya, punya kaidahnya. Ya, antum belajar kedokteran, ada dasar, ada rumus. Belajar kimia, belajar fisika, belajar matematik, semua ada. Apalagi agama, ada usul, ada dasar-dasarnya. Sehingga para ulama mengatakan apa? Ya, man hurimal usul, hurimal musul. Orang yang tidak paham, terhalang dari kaidah, dari dasar-dasar, dari usul, hurimal usul, dia terhalang untuk sampai kepada tujuan. Tidak sampai pada tujuan. Artinya, berdalil tapi tidak tepat sasarannya. Khawarij berdalil, tapi bagaimana sikap Ahlu Sunnah? Khawarij, golongan sesat, Murji'ah, dan yang lain. Nah, karena itu memahami dasarnya penting. Nah, termasuk di sini insyaAllah kita akan bahas kelanjutan dari buku kitab tersebut, prinsip dari Islam, pada halaman ke-58, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25, tolong periksa, ya. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Tidakkah engkau melihat, ya, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau menganalisa bagaimana Allah membuat permisalan, ya, kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Apa kalimat yang baik? La ilaha illallah, kalimat thayyibah. Seperti pohon yang baik, di mana pohon yang baik punya tiga sifat. Itu apa? Asluha sabitun, ufruha fis sama, tu'ti kulaha kullahin bi idzni rabbihan. punya sifat asluha sabitun, akarnya menancap dalam ke bumi, cabangnya tinggi menjulang ke langit, dan buahnya bisa dimakan kapan saja dengan izin Allah Ta'ala. Begitulah Allah memberikan pemisalan kepada manusia agar mereka mau mengambil pelajaran. Ini para jemaah, maka kalau la ilaha illallahnya benar, dia akan kokoh, tidak akan mudah digoyang apapun bentuk angin ribut yang ada, sehingga pohon tersebut melambai-lambai. Kalau pohon itu ada di sini, tidak lain adalah pohon kelapa. Kalau di Jaziratul Arab, pohon kurma. Ini pohon kelapa melambai-lambai, buahnya bisa dimakan kapan saja, kuat kokoh meskipun diterjang ombak, diterjang angin. Begitu pula la ilaha illallah, kapan? Kalau terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Rukun sudah dibahas, yaitu an-nafi wal isbat, bahwa la ilaha illallah menafikan semua sesembahan dan menetapkan hanya Allah saja. Terus sekarang kita masuk kepada syarat-syaratnya, ya. Syarat itu apa? Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Ya, sesuatu yang menunjukkan kalau tidak ada dia, tidak ada yang lain. Seandainya ada dia, belum tentu ada yang lainnya. Wudu, syarat sahnya sholat. Tidak ada wudu, tidak ada sholat. Tapi apakah orang wudu pasti sholat? Harus sholat? Tidak. Nah, itu syarat, ya. Nah, di sini syarat la ilaha illallah ada 7, ya, yang dirangkum dalam sebuah bait syairnya oleh Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, yaitu apa? Al-ilmu, ya, wal yaqinu wal qabul fadri ma aqul, ya, was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah wafaqaka Allah lima ahabbah. Apa kata beliau? Syarat la ilaha illallah ini ada 7. Al-ilmu, satu ilmu. Wal yakin wal qabul, dua yakin. Ketiga qabul. Ya, fadri ma aqul, maka pahamilah apa yang akan aku ucapkan. Ya. Ya. Jadi wal inqiyadu fadri ma aqul. Ya, satu ilmu, kedua yakin, ketiga qabul, keempat al-inqiyad. Al-inqiyad fadri ma aqul. Kemudian wasidku, lima sidku, jujur, benar. Yang keenam adalah al-ikhlas. Yang ketujuh cinta. Nah, kita bahas satu-satu dari kitab beliau hafizahullah taala. Syarat pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui. Jadi orang kalau membaca dan meyakini la ilaha illallah harus tahu arti dan makna kalimat la ilaha illallah, yaitu apa? Mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena pada hakikatnya banyak Tuhan-Tuhan yang dinafikan, yang ditiadakan, yang diingkari adalah tidak berhak untuk disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah ya banyak. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Qur'an, banyak di antaranya innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina misyairin majnun. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau, sombong. Lalu mengatakan apa? Wa yaquluna a inna la tariku alihatina misyairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Nah, jadi di sini wujudu al-alihah tidak dinafikan, ya. Tapi yang dinafikan tidak berhak untuk disembah. Maka makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Bukan tidak ada sesembahan, sesembahannya ada. Banyak buktinya yang disembah selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita harus tahu maknanya, harus tahu artinya. Dan diantara dalil tentang wajibnya kita memahami dengan ilmu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah disembahan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar selain Allah. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu ketika kita beribadah itu menyembah Allah, bagaimana caranya, bagaimana bentuk ibadah yang harus kita wujudkan? Kembalikan definisi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Satu nama, ibadah itu sebuah nama yang mencakup. Ya. Mencakup apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Berarti ibadah itu diridhai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita tahu itu diridhai dan dicintai Allah Ta'ala? Quran dan Sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian mengatakan cinta pada Allah, ittiba'lah kepadaku, ittiba' kepada Nabi. Bagaimana Nabi cara mencintai Allah Ta'ala? Bagaimana Nabi berhubungan dengan Allah Ta'ala? Ikuti Nabi. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Ini para jemaah. Kalau beribadah kepada Allah itu tauhid. Kalau beribadah kepada selain Allah itu syirik. Kalau ibadah kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya itu bid'ah. Kalau beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi SAW itu namanya sunnah. Sehingga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tercapai sebagai seorang muslim dengan dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian yang kedua, Allah juga Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, ya. Ayat 86, ya, di bawah syahidnya illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi, ya. Dan dengan benar dan mereka tahu apa yang bersaksikan. Dalam surat Az-Zukhruf illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Az-Zukhruf ayat 86, ya. Yang lengkap ayatnya adalah wala yamliku alladziina yad'uuna min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, tidak ada, tidaklah orang-orang yang mereka seru selain Allah bisa memberikan syafaat kecuali man syahida bil haq, zat, ya, atau orang yang mengakui kebenaran dengan hak sementara mereka tahu wahum ya'lamun. Ini jadi dasar kita wahum ya'lamun. Maka di sini di dalam bertauhid harus dibangun di atas ilmu. Dan berapa kali saya sampaikan dalam majelis ini bahwa apa? Yang takut kepada Allah hanyalah orang berilmu. Dan rasa takut adalah al-khosyah, tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Ya. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dengan ilmu. Untuk memahami la ilaha illallah tidak bisa tidak dengan ilmu tauhid. Di antaranya di sini disebutkan syarat-syarat la ilaha illallah dengan ilmu, ya. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah, ya. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengetahui adalah mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Ketika mengatakan la ilaha illallah itu paham dalam hatinya. Ya. Oleh sebab itu Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, yang namanya persaksian itu punya konsekuensi, satu adalah yaitu al-ma'rifatu bil masyhudi lahu. Mengetahui dengan ilmu apa yang dipersaksikan. Itu persaksian, ya, asyhadu dalam syarah al-aqidah tahawiyah. Yang kedua adalah konsekuensi persaksian adalah an-nutqu bihi, mengucapkan. Maka banyak kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga al-i'lamu bihi, mengumumkan. Dan yang keempat adalah al-amalu bimuqtadah, melakukan konsekuensi dari persaksian. Itu kalau orang bersaksi, ya. Pertama membangun persaksiannya di atas ma'rifah, di atas ilmu pengetahuan, ya. Bagi dengan ayat kauniyah maupun ayat syariah, tentu ayat syariah yang paling utama. Ya. Yang kedua adalah mengucapkan persaksian. Yang ketiga mengumandangkan, mengumumkan persaksian. Yang keempat menjalankan konsekuensi dari persaksian. Nah, mari kita pelajari tauhid dengan ilmu. Tadi malam sudah kita pelajari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Antum silakan, ya, bawa istri, bawa tetangganya, teman-teman, kerabat, orang tua. Untuk apa? Mempelajari tauhid. Karena memang itu merupakan inti, ya, diutusnya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul dengan tujuan apa? Agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Dalam hadis sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata, ya, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Barang siapa meninggal dunia, ya, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu dalam keadaan ia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dakhala al-jannah, maka jaminannya masuk surga. Dalam hadis yang lain disebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, pernah suatu saat Abu Zur'a Ar-Razi, beliau ulama hadis, mau meninggal sakit. Yang datang juga para ulama hadis. Namun yang hadir ewuh pekewuh untuk mentalkin la ilaha illallah kepada beliau. Sehingga mereka saling bertanya dan kebetulan lupa dengan sanadnya hadis mengkana akhir kalamihi la ilaha illallah. Ya, sehingga banyak bertanya. Qadrullah lupa. Akhirnya apa? Yaitu Abu Zur'a Ar-Razi, beliau menyampaikan dengan sanadnya, ya, dan baca man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan yang keluar dari lisannya yang terakhir adalah la ilaha illallah, masuk surga. Habis beliau baca itu, beliau wafat, meninggal. Sampai yang hadir dia menangis, ya, terharu dengan peristiwa tersebut. Ini para jemaah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita di akhir hidup kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Dan tentu saja itu harus dibarengi dengan sebuah upaya. Itu apa? Satu, pelajari dengan ilmu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu bahwa apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, dengan hak, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Mempelajari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bid'ah, tidak ada. Itu babil istiqra, seperti syarat-syarat ini. Ya, mana ada dalilnya? Syarat la ilaha illallah begini, tidak ada. Ini mimbabil istiqra. Ya, untuk memberikan kemudahan dalam memahami kepada masyarakat. Rutu sihatis sholah, arkanus sholah, sunanus sholah, wajibatus sholah. Ada tidak keterangan dari hadis bahwa ini wajibnya sholat? Tidak ada. Tapi kesimpulan para ulama, namanya yaitu al-istiqra, ya, studi pustaka yang mereka pahami dari dalalatul alfaz, ya, dari sinyal-sinyal lafaz yang ada dalam Quran maupun hadis, sehingga dimaksudkan kepada ini sebagai syarat, ini sebagai rukun. Nah, begitu juga dengan pembagian tauhid. Oh, disamakan dengan trinitas, trilogi? Tidak. Ya, itu dalam mimbabil istiqra, di mana para ulama berusaha. Ya, dan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surat Maryam ayat 65 insyaallah, ya. Maryam 65, ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Sembahlah Allah dan kokohlah dalam menyembah Allah. Disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu, ya, tahu ada yang sama dengan Allah? Ini tauhid asma was sifat. Jadi mimbabi al-istiqra para jemaah, termasuk syarat ini, ya. Nah, maka di sini syarat pertama dengan ilmu. Mari kita pelajari tauhid tersebut. Ya, kalimat la ilaha illallah dengan benar. Para ulama dari zaman ke zaman menyusun dan berlomba-lomba untuk menjelaskan itu. Karena memang mereka menyadari betul, paham betul dengan ilmu mereka yang begitu melimpah, yang ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tagut. Sungguh kami utus. Walaqad ba'atsna, ya, sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa tujuannya? Mengajak manusia untuk beribadah tauhid. Nah, mereka sadar al ulama hum warasatul anbiya lam yaritu dinaron wala dirhama walakin waratul ilma aman akhadahu akhada bihaddin wafir. Para ulama itu pewaris para nabi, dan nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi mewarisi ilmu. Dan siapa mengambil warisan itu berarti mengambil bagian yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Sehingga para ulama mereka memahami dan menyadari betul bagaimana mereka mewarisi tugas-tugas kenabian, mengajak manusia agar menyembah Allah saja, meninggalkan kesyirikan. Sehingga apa? Kita lihat ada kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disyarah oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sadi Al-Qaulus Sadid, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid, disyarah oleh cucunya yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Al-Wahhab kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid, dan banyak yang lain. Sesoleh Al-Syekh, Sesoleh Fauzan, semua para ulama ya, dari zaman ke zaman, dari semua madhab menjelaskan tentang tauhid. Karena memang urgensinya, pentingnya tauhid ini masalahnya, dan dunia diciptakan agar manusia bertauhid. Ya, dunia sebagai sarana. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Taala. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Untuk apa? Agar kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Berarti di sini menghasilkan PR bagi kita semua untuk mempelajari tauhid dengan ilmu. Para jemaah, ya. Yang kedua adalah al-yakin. Syarat yang kedua al-yakin, yaitu yakin, ya, serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Al-ilmu yufidul yakin. Ulama menjelaskan bahwa ilmu itu memberi faedah keyakinan. Al-yakin dari kata aikona. Kalau kita gerakkan gelas, air yang ada di dalamnya bergerak, taharrukal ma. Tapi kalau air diam, dikatakan aikonal ma'u. Aikona, kata yakin dari kata aikona. Ya, akar katanya sama dengan aikona. Apa? Itma'an, itma'anna al-ma'u. Air tenang. Banyak kalau sudah yakin, antum pasti tenang. Kita tenang. Kalau ragu, wah bimbang. Ya, berada di persimpangan jalan. Ilmu, al-ilmu yufidul yakin. Ilmu memberikan keyakinan, yaitu ketenangan, kedamaian, tenang. Ya. Dengan ilmu kita insya Allah tenang. Ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa diangkat dengan yang ragu-ragu. Supaya kita yakin, ya kita harus belajar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya, bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin. Dengan demikian insyaallah ketika kita ikhlas dalam mencari ilmu, Allah jaga kita. Allah akan jaga kita. Yang kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang punya ilmu, ilmu akan menjaga dia. Kalau orang punya harta, dia yang sibuk cari satpam, cari kunci, cari gembok untuk menjaga hartanya. Ya. Kalau karena itu mari tetap semangat supaya dalam cari ilmu mendapatkan keyakinan. Ya. Ah, dengan la ilaha illallah jangan ragu sedikit pun, ya. Lalu dibawa firman Allah dalam surat Al-Hujurat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Merekalah orang-orang yang benar. Ya. Tidak ragu. Ya. Sedikitpun. Kita yakin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru. Wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian dari mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Ketika apa? Lamma sabaru. Ketika mereka sabar, ya. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka menggunakan petunjuk kami sebagai pedoman. Ketika mereka sabar dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Dari ayat ini Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Sarinya sabar dan yakin. Sabar menghadapi syahwat, yakin menghadapi syubhat. Nah sekarang ini gadget seperti ini, wah sudah macam-macam, ya, syubhat, kerancuan agama dilempar dan dikonsumsi sekian banyak kaum muslimin. Akhirnya banyak yang ragu dengan agamanya. Semua agama sama, ya, cuman jalannya berbeda. Islam benar, yang lain belum tentu salah. Ini, ya, seperti itu para jemaah. Nah, kita jaga akidah kita. Kita tidak boleh mengganggu orang, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau opini dikembangkan dan dibangun, kemudian melemahkan akidah, mendangkalkan akidah kaum muslimin, nah ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai dikembangkan, ya, suatu opini atas nama apakah itu toleransi atau yang lain untuk kemudian mendangkalkan akidah kaum muslimin ini. Kaum muslimin lakum dinukum waliyadin, jelas. Berarti apa? Ya sudah, ini keyakinan saya begini. Ya, jangan merusak, jangan mengganggu orang lain. Ini para jemaah. Karena apa? Karena manusia punya sifat dasar, kalau yang terganggu fisiknya itu lebih terasa. Kurang hartanya, kemudian terjadi fisiknya luka atau apa, kekurangan buah-buahan, itu lebih terasa. Tapi ketika hatinya para jemaah, ya, diserang oleh pemikiran-pemikiran, itu kadang-kadang tidak peduli. Sementara katanya bangun jiwa dan raga, ya, bahkan sini jiwa duluan baru raga, betul, ya. Kenapa ketika jiwa-jiwa itu kena serangan dengan opini-opini yang bisa merusak keyakinan, kok tenang-tenang saja gitu? Ini barunya. Dan di Quran jelaskan surat An-Nur, ya, ayat 65. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 65. Bagian akhir Allah berfirman, hati-hati, hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Fitnah sasarannya apa? Hati. Adab yang pedih sasarannya fisik. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan, Allah SWT menyebut fitnah dulu sebelum adabun alim. Karena apa? Karena fitnah itu sasarannya hati, dan itu besar risikonya. Dan orang banyak tidak sadar, ya, ketika jauh dari agama, oh ini privasi saya. Nah, tapi ketika gajinya kurang, waduh ribut. Ketika agamanya terancam, gak ada masalah. Ketika lemburan kurang, ya ribut. Ketika gaji kurang, ribut. Nah, itulah manusia, lebih kepada raganya. Sementara semua sudah mengakui, ya, suruh bangun jiwa dan raga, jiwa. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wahiya al qalb. Rawi Muslim. Ingat, di dalam jasad manusia ada sumpal daging. Kalau baik daging itu baik semua jasadnya. Kalau rusak, rusak semua jasadnya. Itulah hati. La ilaha illallah di sini. Ilmu itu di sini, yakin itu di sini. Maka nah, sudah yakin para jemaah, fitnah apa saja, syubhat dan syahwat, ya, syubhat akan terhalang. Dengan sabar, syahwat akan terhalang. Apa syahwat? Segala sesuatu yang bisa membuat lemah seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu syahwat. Yang tidak lepas dari tiga ta, harta, tahta, dan wanita. Apa itu? Syubhat, segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan. Ini para jemaah dari Allah. Ya, itu senantiasa setiap hari ditawarkan melalui media sosial. Sehingga apa? Ya, kita harus pandai-pandai menyaring berita. Jangan mudah nge-share berita. Jangan mudah percaya kepada berita. Apalagi pada zaman amanah sudah tidak menjadi perhatian penting. Yang penting viral, kan begitu sekarang. Ya, yang penting viral. Meskipun harus menghadapi rival, begitu. Masih harus banyak rival, yang penting viral. Masih banyak musuh. Kalau perlu, cari musuh supaya viral. Nah ini, pada zaman sekarang. kontroversi yang penting, yang penting viral, ya. Nah, tapi bagi orang Islam tidak seperti itu. Orang beriman tentu yang menjadi perhatian benar apa tidak, ridho Allah atau murkanya. Ridho Allah jalan, murkanya kita tinggalkan. Untuk mengetahui bahwa itu ini ridho Allah, ini murka Allah, ilmu, kembali pada ilmu para jemaah. Ilmu apa? Al-ilmu maqala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah, laisa bitamwih. Kata Ibn Qayyim atau juga Imam Ad-Dhahabi. Ya, ada Ibn Dhahabi dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ilmu adalah firman Allah yang disabdakan Nabi, yang menjadi ijma' para sahabat. Itu, kembalikan semua pada itu. Assalamualaikum. Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah, ya, illa dakhalal jannah, yaitu orang yang aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang boleh disembah, ya, dengan benar selain Allah, dan bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadat itu, melainkan ia masuk surga. Ya. Dalam hadis, ya, bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, ketika hamba mengucapkan itu tanpa ada keraguan, ya, maka jaminannya adalah surga. Kemudian membawa hadis Abu Hurairah, idhab bina layya hatain faman lakita min warai hadal ha'id yashadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah, ya. Pergi bawa dua sandalku ini, bersiapa berjumpai di balik dinding, balik kebun, dan dia bersaksi bahwa la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh, yakin dengan hatinya, beri kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin dengan kalimat. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka disyaratkan, ya, maka yang disyaratkan yaitu masuk surga juga tidak ada. Tapi kalau tidak yakin dengan la ilaha illallah, ya, kita tidak dapat apa? Balasan yang dijanjikan berupa surga. Barangkali sampai di sini dulu para jemaah, ya. PR kita dengan dua syarat ini, yang pertama adalah al-ilmu, mari pelajari kitab tauhid supaya bertambah dan bertambah. Karena seperti yang berapa kali saya sampaikan dalam surah An-Nahl 99 ayat 100, di mana Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak bisa mempengaruhi dan menguasai orang yang beriman dan bertawakal. Tapi setan itu mempengaruhi dan menguasai orang yang menjadikan dia sebagai wala, teman setianya, dan orang yang syirik menyekutukan Allah. Ketika kita ditanya beriman, iya, tawakal pada Allah, iya, apakah bebas dari gangguan syaitan? Jawabannya tidak. Berarti apa? Gangguan syaitan, kekuasaan syaitan kepada kita bergantung tingkat iman dan tawakal kita. Semakin banyak yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah, semakin bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman. Para ulama sudah membagi-bagi, ada kitab tauhid, ada kitab fikih, ada kitab akhlak, ada kitab muamalah. Nah, mari, ya, kita tambah ayat-ayat tersebut, apakah dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang sahih. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan. luangan waktu yang Ustaz sempatkan untuk menyampaikan pembahasan yang sangat menarik di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, saat ini banyak anak-anak muda yang belajar melalui media sosial sehingga keimanannya itu sesuai dengan apa yang dia tonton, sehingga banyak pemuda-pemuda saat ini ya beragama sekedarnya saja dan menganggap agama lain juga baik. Tidak boleh ada hal yang membuat saling bertentangan di dalamnya, khususnya di dalam bermasyarakat, katanya. Silakan Ustaz. Pertanyaan jelas ya. Jadi tidak hanya anak-anak muda ya, anak-anak tua juga banyak yang terkena dampak ya dari gadget yang ada, media sosial, sehingga tidak menyaring berita yang ada dengan sebab yaitu keterbatasan ya, keterbatasan ilmu. Sementara Allah SWT memerintahkan kita agar apa? Agar tabayyun ya. Kalau ada berita seperti dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya an fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayyun, cross check, klarifikasi, tanya, jangan langsung diserap, jangan langsung disebarkan. Fatabayyanu, kenapa? Antusibu qauman bijahalatin, bisa jadi bisa menimpa karena kebodohan, menimpa suatu kaum ya, menimpa keburukannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kamu menyesal atas perbuatan kamu. Apalagi di sini urusan agama, para jemaah ya. Memang ada asar, yang barangkali asar itu bagi sebagian orang subjektivitasnya tinggi, yaitu asar Ibnu Umar. Apa kata beliau? Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fadhur man ta'khud, khud 'anil ladina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladina malu. Agamamu agamamu. Perhatikan, karena itu adalah darah dagingmu. Jadi agama ini disamakan dengan darah daging kita. Disuruh hati-hati. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Ambil dari orang yang istiqomah, lurus akidahnya. Jangan ambil dari orang yang menyimpang. Kita tidak tahu siapa dan tidak bisa mengukur kebenaran yang ada di dalamnya. Ya kita harus hati-hati. Ya, sementara manusia itu lebih dominan ketika melihat sesuatu dengan perasaannya. Ya, akhirnya apa? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, keributan, huru-hara, awatif awasif, kata ulama. Awatif awasif. Perasaan bisa menjadi badai. Perasaan bisa menjadi badai. Oleh sebab itu hati-hati, apalagi di sini badai yang terjadi adalah badai akidah yang bisa merusak keyakinannya. Seperti tadi yang ditanyakan, akhirnya apa kesimpulannya? Semua agama sama. Sementara keyakinan agama Islam, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Allah juga firman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima dan dia termasuk orang yang rugi. Sudah, itu keyakinan kita, keyakinan yang di sana. Silakan Anda berkeyakinan yang lain. Memang bagi agama lakum dinukum waliyadin, jangan mengganggu orang Islam, jangan mengganggu kita pun jangan apa diopinikan, diframing, sehingga membuat orang-orang Islam terutama para pemuda ya yang barangkali masih jauh dari ilmu, jauh dari agama, kemudian akidahnya tergadaikan. Ini yang tidak boleh ya. Dan semua punya tanggung jawab, semua, kalau dikatakan semua tanpa kecuali, terutama yang memiliki wewenang ulama dan umaro untuk menjaga akidah umat ini ya. Kalau agama Islam lakum dinukum waliyadin, tidak boleh merusak, ngebom dan lain sebagainya. Tapi juga jangan dijejelin apa dengan opini-opini yang bisa merusak keyakinan. Ini yang harus menjadi perhatian. Bagaimana solusinya? Belajar mendatangi majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ya, dipahami oleh para tabi'in, difahami oleh tabi'in, difahami oleh Imam Abu Hanifah ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan raimah yang lainnya. Seperti itu para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah. Afan Ustaz mau bertanya, apakah benar bahwa semakin menguat iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan berbanding lurus dengan ujian atau godaan setan terhadap orang tersebut? Mohon dijelaskan tentang hal tersebut Ustaz. Terima kasih. Iya. Seperti orang bilang, pohon semakin tinggi semakin kencang angin. Dan kalimat tauhid sebagai inti dari keimanan dimisalkan seperti pohon. Ya. Maka tentu benar bahwa semakin berkuat imannya, maka semakin besar ujiannya. Ya. Asyaddul bala balaul anbiya, tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya para nabi. Dan yang semisalnya dan semisalnya. Dalam redaksi yang lain, asyaddul bala ya, asyaddul bala balaul anbiya, tsummal ulama tsummas salihun. Yang paling berat ujiannya para nabi, dan para ulama, dan orang soleh. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Ya, mereka goncang, diusir, macam-macam. Ya, hatta zulzilu, sampai mereka goncang. Setelah itu apa? Rasul dan orang beriman bersamanya bertanya, kapan pertolongan Allah tak datang? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Nah, oleh karena itu harus disadari bersama, kita harus menambah iman dengan cara kita mengkaji agama, menghadir majelis ilmu. Ustaz, katanya kalau bertakwa diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga, solusi dari semua masalahnya. Sudah saya tinggalkan riba, sudah saya hijrah, kok semakin terpuruk? Saya ngaji, kok semakin terpuruk? Ya, dan orang yang beriman, apakah kalian mengira am hasibtum an tadkhulul jannah? Surat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Bisa dibuka, dibaca itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Al-Baqarah 214. 14. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang sebelum kalian? Masadul ba'sa wad-dharra wazulzilu, kesulitan, ya, goncang mereka, apapun bentuk yang tidak nyaman, sampai apa? Hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu, sampai hingga Rasul dan Nabi bersamanya bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Maka penting di sini istiqomah. Minta doa seperti doanya kibar tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Allahumma inni as'alukan istiqomah. Kalau istiqomah, Allah akan jaga. Ya. Innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla yakhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu istiqamah. Apa istiqamah? Kata Abu Bakar Siddiq, tidak syirik, tetap bertauhid, tidak ke dukun, tidak ke paranormal, tidak ke Gunung Kawi minta kekayaan. Apa istiqomah? Kata Ibnu Abbas, tetap menjalankan kewajiban. Maka turun malaikat, jangan khawatir, jangan sedih. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Ya, itu sifat wali Allah Ta'ala, tidak takut, tidak gentar, tidak sedih. Allah takhafu wa la tahzanu, kabar gembira bagi kalian surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kamilah yang akan menjadi penolong kalian di dunia maupun di akhirat. Ini para jemaah, tolong kita bawa air itu di pabrik, di pasar, ya, dimanapun, di rumah, di mana saja. Sehingga apa? Hati itu semakin yakin, hati semakin tenang, tenang bersama dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, para anbiya, ya, para salafus soleh. Itu para jemaah, ya, dan memang kita akan pasti diuji, pasti diuji. Dan coba bagi orang beriman, sampai Nabi takjub, ajaban di amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, karena semua urusan yang dimiliki jadi baik baginya, dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang beriman. Ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan baginya. Ketika dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Jadi semua jadi baik. Ini para jemaah. Dan memang semakin naik iman, semakin diuji. Asyadul bala balaul anbiya thumma al-amsal fal amsal. Wa fi riwayah asyadul bala balaul anbiya thumma al-ulama thumma as-salihun. Paling berat ujiannya para nabi. Ada yang dibunuh, macam-macam. Nabi disiram dengan kotoran hewan. Kita cuma dibilang, bau surga, bau kambing, atau kebanjiran, macam-macam. Kita sudah ini, ya, sudah kelimpungan. Itu berat. Dan memang harus dihadapi cobaan-cobaan itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Taib Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami masih bacakan pesan singkat dari saudara kita Teguh Abdillah di Kota Cimahi yang bertanya, Barakallahu Fikum Ustaz, apakah orang yang melanggar lalu lintas keluar dari ketaatan pemimpin karena banyak hal yang terlihat sepele tersebut dilakukan oleh masyarakat kita? Nah, apabila kita terjadi kecelakaan pada saat melakukan tersebut, apakah kita termasuk dalam terancam mati dalam keadaan jahiliyah karena tidak taat pada pemimpin? Silakan Ustaz. Tadi sudah kita dengarkan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Nah, ketika ulil amri tidak ada kata-kata taat, berarti apa? Memang taat kepada ulil amri tidaklah mutlak. jika tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, wa inma ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sekarang melanggar lalu lintas, ya, itu apa melanggar agama atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Sebab kalau tidak diatur, bisa kacau. Dan kekacauan itu bisa berdampak negatif, ya, bisa berdampak negatif. Ya. Apakah dosa? Maka jawabannya iya. Kalau tadi sampai menyebabkan kecelakaan bisa orang meninggal, kita jadi sebab. Ingat, ya, waktu ada seorang yang bertanya kepada teman-temannya, saya ini junub, dan sementara kepalanya luka, bolehkah saya untuk tayamum? Oh, enggak boleh, tidak boleh, harus mandi. Ada mandi, apa terjadi? Mati. Sampai berita itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Padahal bukan mereka yang membunuh, tapi menjadi sebab. Ingat, kalau seseorang jadi sebab, ya, terjadinya keburukan, apalagi orang sampai meninggal dunia jadi sebab, ingat, maka bisa dinisbatkan peristiwa itu kepada orang tersebut. Ini dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah juga ketika menjelaskan ada orang mencaci maki orang tuanya. Ya, loh kok ada ya Rasul? Iya, dia mencaci orang tua orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki orang tuanya, berarti dia menjadi sebab mencaci orang tuanya sendiri. Sehingga dikatakan mencaci orang tuanya. Maka di sini, ya, apabila sesuatu itu jadi sebab, maka boleh dinisbatkan kepada dia perkara itu. Jadi hati-hati. Oh, ini sudah takdir Allah Ta'ala, ya gak bisa. Ente jadi sebab kok. Itu. Ini buktinya, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Kenapa? Fatwanya menyesatkan. Seharusnya kalau orang ada orang yang terluka, ya dalam keadaan darurat boleh. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Ya, keadaan darurat membolehkan yang tidak boleh. Ini. Oleh karena itu penting, ya, menjadi perhatian kita memahami kaidah-kaidah agama tersebut. Jangan sampai mengatakan, oh ini peraturan manusia, enggak perlu diikuti. Coba saja lampu merah pakai motor, apalagi perempatan jalan, habis. Ini para jemaah, dosa, ini dosa. Seandainya tidak terjadi sesuatu, ya tetap dosa. Ya, tetap dosa. Ya. Ah, tapi ya, bahkan apabila terjadi sesuatu, ya bisa dinisbatkan kepada dia jadi sebab. Ini para jemaah, ya. Demikian, ya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, apalagi urusan nyawa. Jadi sebab meninggalnya seseorang dituntut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikisos orang tersebut. Allahu a'lam bissawab. Ya. Eh, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz mau bertanya, apakah kita sebagai anak bisa dikatakan berdosa karena termasuk melakukan kesyirikan kalau kita mengantar ibu ke sawah di mana ibu melakukan ritual sebelum panen? Silakan Ustaz. Ritual, ya, memang bahasa ritual itu cenderungnya ke negatif, ya. Namun bentuknya seperti apa dulu? Berdoa minta pada Allah Ta'ala, ritual doa kan harus ini seperti apa bentuknya? Kalau memang bentuknya adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang barangkali di situ melakukan sesembahan kepada selain Allah, ya, sehingga masuk kategori kesyirikan, maka kita nasihati, ya, dan kita tidak boleh taat. Sebagaimana Allah berfirman, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk melakukan kesyirikan yang kamu tidak ngerti ilmu, jangan taat keduanya, tapi tetap pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Sementara anak ini mengantar ke sawah, ya, tujuannya adalah sawah, itu halal, dibolehkan, tidak ada masalah. Cuman diantara sarananya, sarana yang haram, yaitu ritual kesyirikan, ya. Maka di sini seorang anak kan dia mengantar, ya, yang tujuannya ke sawah, bukan mengantar untuk melakukan kesyirikan. Beda kalau minta antar ke suatu gunung, batu gede, pohon besar, ya, untuk apa? Melakukan kesyirikan di situ. Berarti di sini jalannya dia kepada kesyirikan. Sarananya dia untuk menyempurnakan kesyirikan. Ya, al-wasailah kamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan, tapi tujuan ke sawah, bukan kesyirikan. Di sini, ya. Maka antarlah ke sawah sambil nasihati. Dengan baik, dengan hikmah, dengan sopan, dengan santun, dengan lembut, itu orang tua. Orang tua. Bahkan kalau sampai nyuruh pun orang tua, ya, meskipun tidak boleh taat, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulih keduanya di dunia ini dengan baik, apalagi ibu. Tadi ibu disebut. Ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati? Faqala ummuka, thumma qala thumma, thumma qala thumma, thumma man? Qala thumma ummuka, qala thumma man? Qala thumma ummuka, qala thumma man? Qala abuka. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan baik dari saya? Ya ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu dua kali. Siapa lagi? Ibumu tiga kali. Baru bapakmu sekali, ya. Tapi ini ke sawah, cuman dia melakukan kesyirikan dalam rangka tadi itu ritual sebagai sarananya. Ini lain persoalan, ya. Antar ibu dengan tetap memberikan nasihat dan jangan ikut campur dalam masalah perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan, ya. Namun sebelum menjustifikasi sebagai sebuah kesyirikan, perlu melakukan apa? Penilaian, penelitian dulu. Jangan sampai mudah-mudah menjustifikasi. Wala taqfu ma laisa lakah bihi ilm, innas-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu bersikap, berkata, menilai sesuatu tanpa ilmu. Pada pendengaran, penglihatan, akal, semua akan ditanya. Kalau memang betul itu sebuah kesalahan, ibu-ibu saya, tentu saya sayang sama dia. Seperti Abu Hurairah, dia ajak kepada Islam, ibunya tidak mau sampai marah. Beliau nangis datang kepada Nabi untuk doa, minta doakan. Nabi doa untuk ibu Abu Hurairah. Setelah pulang, ibunya bilang apa? Abu Hurairah, jangan masuk dulu, tunggu dulu pendengaran, mandi. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usaha dan upaya Abu Hurairah ngajak ibunya masuk Islam. Kemudian minta doanya Nabi dikabul. Lari, nangis datang kepada Nabi, gembira atas masuk Islamnya ibunya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita para jemaah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullah kepada ikhwah, bapak-bapak ibu sekalian yang di masjid dari subuh tadi sampai sekarang, dari kajian Bulughul Maram sampai sekarang. Begitu juga dengan ikhwan di studio dan kaum muslimin jemaah sekalian sebagai pendengar atau pemirsa Raja TV. Semoga Allah menjaga kita, mengampuni kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.